ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، إن شاء الله نستمر kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qaul Mufid di Fadilat Syekh Muhammad bin Salah Al-Faymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih ada syarah hadith Sauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, yakni قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan, menyatukan bumi-bumi bagiku. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayat sagharaha, menjadikan bumi itu kecil. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat belahan bumi bagian timurnya dan baratnya. Qala Syekh Ibnu Taimin qauluhu fara'aitu masyariqaha wa maghribaha, maka aku melihat bagian belahan timur dan baratnya, ay amakinal masyriq wal maghrib minha, itu aku melihat tempat-tempat di belahan bumi bagian timur dan tempat-tempat bumi di belahan barat. Ketika itu imperium yang berkuasa di belahan timur adalah Persia. Jadi yang berkuasa di dunia ini adalah kerajaan Persia di sebelah timur, sedangkan di maghrib barat adalah Romawi. Di barat berkembang kaum Nasara, ya, yang kemudian menjadi Kristiani, Kristen. Mengaku Al-Masih sebagai nabinya, padahal barakallahu fikum jami'an telah terjadi penyesatan dari sejarah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam pada tangan-tangan Yahudi, sampai mereka mentuhankan Yesus, padahal Yesus bukan Isa alaihissa. Khanifidin rahimani wa rahimah. Adapun di timur berkembang agama Majusi, Persia. Nah, Rasulullah SAW diperlihatkan kebelahan bumi bagian timur dan barat yang kekuasaan saat itu ada pada orang-orang Romawi di barat, dan di timur kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang Persia. Kemudian qaulu wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha, dan sungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai terhadap daratan yang mana aku diperlihatkan ya, terhadapnya, dikecilkan, disatukan dan diperlihatkan darinya, dari bumi tersebut. Maksudnya wal murad dari umat ini adalah ummatul ijabah, jadi umat yang menyambut agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, yakni kaum muslimin allati amanat bil rasul, yang beriman terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam, akan sampai kekuasaannya. Saya belugu mulkuha ma zuyat bil rasul sallallahu alaihi wasallam, ma jumi'a bil rasul sallallahu alaihi wasallam minat Allah. Kekuasaannya akan sampai, yakni umat ini, kaum muslimin, ya, apa yang telah disatukan atau digabungkan atau dikecilkan dari bagian bumi ini kepada Rasulullah SAW, belahan baratnya ataupun timurnya. Kata Syekh, wahada al-waqi, dan ini yang terjadi. Ya. Tapi ini yang terjadi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul adalah wahyu. Ya. Jadi bukan rekayasa, bukan apa, ya, omong kosong, tapi wahyu. Hati-hati, jangan gegabah terhadap sunnah tunjuk Rasulullah SAW. Karena tidak sedikit, ya, yang bermain-main untuk kemudian menyesatkan manusia, buat pergerakan pengkaburan terhadap agama, pendangkalan terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahy." Rasul itu sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara dan apa yang dikatakannya melainkan wahyu. Ya. Seperti itu. Hadzal waqi', ini yang terjadi. Berapa tahun? Nah, sampai saat ini apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW banyak sekali yang subhanallah kita saksikan. Fa inna mulka hadhihi ummah, sungguh kekuasaan umat ini minal masyriq wa minal maghrib ittisaan balighan, dari ya timur sampai barat. Ini benar-benar meluas dengan ya sempurna balighan. Ya, termasuk negeri kita beberapa tahun silam, ya tidaklah kolonial para penjajah itu masuk Belanda, ya, sudah masuk sebelumnya. Nah, dakwah Islam dan berdiri di negeri ini kerajaan-kerajaan Islam dari ujung Aceh sampai kemudian sini. Jambi, Palembang, Lampung yang menjadi zona gitu-gitu itu ekonomi, karena itu perjalanan mesti dilalui di Lampung itu kemudian masuk ke Jawa, kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di seluruh Nusantara, ya, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, masya Allah. Dan negeri kita termasuk negeri bagian timur, Asia Timur sih. Dari Turki dan terus bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan atau khilafah yang ada ketika itu. Ini timbul terus. Nah, Khalifuddin, nah apa yang Rasulullah katakan terjadi? Nah, ketika Islam semakin semarak-semarak masuklah penjajah, ya, penjajah kolonial menyebar. Nah, kemudian membuat berbagai macam makar, membuat berbagai macam strategi untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan dan kantong-kantong kaum muslimin. Berzaman penjajah Belanda dikirimlah siapa? Senopor Gereja Pandanpras. Belajar di mana? Di Mekah, belajar di Haram. Tapi benar untuk merusak. Nah, kaum muslimin, ngacak-ngacak kaum muslimin di negeri ini, maka tidak asing, tidak aneh kalau ada gerakan-gerakan liberal. Kelihatannya ngobrolnya Islam-Islam, tapi apa? Dia selewengkan pemahaman Islam daripada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah dipahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Bahkan nikah dengan orang sini, periangan, pandar pelas itu. Nah, senang kalau kelanjut. Ikhadifidin kaum muslimin. Nah ini apa yang Rasul habarkan itu terjadi, betul-betul terjadi. Dari barat sampai timur, barat masuk dari Kairouan, itu ibu kota Islam paling barat di Tunisia, Maghrib, Maghrib masuk ke sana, daratan Andalusia, Spanyol, kemudian masuk ya, sampai ke Perancis, kemudian Jerman, Eropa pada umumnya, barat yang kemudian bangkit dan berkembang dari sana, perlawanan-perlawanan, maka timbullah perang salib yang dipimpin oleh ya Perancis ketika itu, kemudian yang lainnya sana Yahudi kental. Al-Muhim Ikhadifidin Rahimani wa Zami'an, apa yang Rasulullah habarkan ini ya terjadi, meluas kekuasaan Islam dengan apa? Sempurna. Lakin lahu minashima, tetapi ya kekuasaan muslimin dari sisi atau dari arah utara wal janub dan selatan aqal bi kathir, lebih minim, lebih sedikit. Wal ummah al-islamiyah wasalat dal masyriq ila sisi apa cetakan ila wa sholat minal masyrik ila ila sin ya. Ya ini pada cetakan sedikit, jadi sampai dari arah timur ila sin wilal hin ya India ya Cina India wa mawar adzalik di belakang itu wa minal maghrib ila mawar al muhit ya. Di barat sampai di belakang ya, al-muhit Atlantik itu. Wa hadha yuhaqqiqu ma ra'ahu Nabi, dan ini membenarkan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kita senang ketika ya bertemu dengan seorang penuntut ilmu dari mana? Dari Amerika apa di sana ujung. Insyaallah Islam sampai dan dakwah sudah sampai. Baik, dari mana? Dari Australia. Subhanallah, ya. Sama-sama belajar di majelis yang mukbil di tahun berapa? Hampir 20 tahun yang lalu. Ya. Atau 20 lebih tahun yang lalu, tahun 9. Nah, penaman kita ketemu dengan jauh dari ujung Amerika. Kita ketemu dengan yang dari ujung Australia atau dari Australia. Kita ketemu dari Afrika. Masalah Islam sudah menyebar dari sana ya, para pembawa Islam itu gigi semangat-semangat ya, tidak sampai begitu saja ke daerah ya bule, ke daerah negro, ke daerah sawo matang, daerah semua kulit. Dan Allah telah Rasulullah mengatakan di hadapan halayak kaum muslimin la faddal li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa, disitulah letaknya ya indahnya Islam, tidak ada keutamaan bagi orang barat atas orang non Arab atau orang Ajam kecuali dengan apa? Takwa, sehingga semuanya sebenarnya baru duduk. Kalau seandainya yang jadi ulamanya itu dari apa? Ya Arab, duduk di hadapan mereka dengan memuliakan orang-orang Arab yang. Kalau seandainya Allah jadikan ya orang misalnya non Arab jadi ulama, bahkan banyak yang Allah angkat dari kalangan subhanallah Mamalik, Mamluk, ya, dari tadinya budak karena perbudakan, mereka kembali kepada ilmu, Allah angkat derajatnya dengan ilmu tersebut, bahkan menjadi ulama-ulama besar. Dari mana Imam Al-Bukhari? Rusia ya, Bukhara, Soviet kalau dulu. Dari mana ya? Syekh Al-Albani, dari Al-Albani ya. Dari mana lagi? Banyak sekali ulama-ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai membawa kebenaran ini ke tengah-tengah manusia ketika kembali kepada din, kembali kepada ilmu. Nah, tersebarlah di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam negeri, berbagai macam suku, ya, ras, semuanya mereka menganggap saudara yang sama. Subhanallah, itulah indahnya Islam. Sampailah ya Islam ke berbagai macam negeri sebagaimana dihabarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini membenarkan apa yang dilihat oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan dari kekayaan yang tersimpan ya di dunia ini, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Maksud dengan al-ahmar adalah emas, wal abyad adalah perak. Allazi atahu, siapa yang memberikan dua kanz, perbendaharaan dari kekayaan ini kepada Rasul, kepada umatnya? Siapa yang memberikannya? Allazi atahu, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Maka khanifidin rahimani wa jami'an, ya, ketika itu luar biasa. Setelah kekuasaan-kekuasaan sebelumnya dalam kekufuran jatuh kepada kaum muslim, itu emas, emas kekayaan yang sebelumnya dikuasai oleh mereka, ya, jatuh kepada kaum muslimin. Tapi apalagi ketika Bahrain takluk, jatuh kepada kaum muslimin, kekayaan perbendaharaan yang melimpah itu, ya, betul-betul sangat menakjubkan, dan para sahabat luar biasa melihat dan menyaksikan. Baik, kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari kekayaan alam ini, ya, belum sampai ke Indonesia, wah, ya, dia beribuat berapa ton, ya, emas negeri kita, belum lagi yang mana di Ternate, daerah-daerah timur ini, dan yang lainnya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Kekayaan yang tersimpan di negeri kita ini luar biasa. Zaman dulu teknologi negeri kita sudah jauh, ya, persenjataannya sudah metalurgi yang campur-campur, bukan sekedar dari besi saja, luar biasa. Kan lebih indah kalau kita lihat bagaimana sejarah kebudayaan terdahulu atau perkembangan keilmuan yang terdahulu juga maju, ya, luar biasa. Zaman Zulkarnain saja bagaimana itu gunung, ya, dibuat benteng dari apa? Ya, dari apa bentengnya? Tapi bukan dari bata atau batako. Luar biasa gunung antara koneksi luar subhanallah. Ya, kemudian ya, baru kalau jamian Islam menyempurnakan agama para nabi-nabi sebelumnya, kemudian dakwah ini menyebar kepada manusia, nah, dan takluklah berbagai macam negeri-negeri wilayah dan musyrikin kepada kaum muslimin. Disitulah kekayaan berlimpah Allah SWT berikan untuk kaum muslimin, dan itu jadi apa? Untuk jadi ini, ya, nah, bekal memperjuangkan agama ini. Tapi karena power system itu butuh, ya, apa yang menjadi andalannya, kekayaan apa, penghasilan apa, sehingga nanti bisa ekspansi untuk kemudian penyebaran sebagaimana dulu Romawi ketika sudah banyak rakyatnya, nah, butuh pakan yang cukup, butuh untuk itu dan ini, sehingga mereka, ya, menyebarkan kekuasaan-kekuasaannya, mencari negeri-negeri yang subur, ya, untuk kemudian apa, membangun dan terus menyebarkan apa yang menjadi keyakinannya. Namun kemudian Islam datang, ya, dan mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan. Alhamdulillah, pertolongan demi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para mujahidin, dan Allah berikan tadi siapa ya, Kang Zaini, al-ahmar wal-abyad, dari kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut yang kemudian menjadi bekal perjuangan. Wal-kanzan huma ad-dahab wal-fiddah, ya, dua perbendaharaan dari kain itu adalah emas dan perak. Kunuzu Kisra wa Kaisar, perbendaharaan dari kekayaan Kisra itu Persia, dan Kaisar itu Romawi, padahal indah Kaisar, emas ada pada orang-orang Romawi. Kaisar kekayaan emas banyak di sana di barat waktu itu. Walaupun sedangkan perak indah Kisra banyak dijumpai di kalangan orang-orang Persia. Kulun minhuma indahu dhahab wa fiddah, semuanya baik Persia atau Romawi atau Persia, semuanya punya emas dan perak. Lakin al-aghlab, tetapi yang umum yang dimiliki oleh orang-orang Romawi adalah emas. Lakin al-aghlab ala kunuzi Kaisar adalah dhahab, tetapi yang lebih umum yang dimiliki oleh perbendaharaan orang-orang Romawi adalah Mazda. Wa ala kunusi Kisra, dan yang dimiliki oleh perbendaharaan kekayaan Persia adalah perak. Nah, mereka buat untuk berbagai macam perhiasan, juga kadang untuk jadi persenjataan. Nah, ikhwan fillah rahimani wal jami'an, ini semuanya diberikan kepada Rasul, kepada umat ini. Kalau uti itu hal huwa salam uti hafi hayatihi amba ada mautihi. Nah, jadi pertanyaan, apakah Rasul diberikannya itu ketika beliau masih hidup, ataukah Allah berikan kepada beliau atau umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya jawab ba'da mautihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uktitu uktiat umatuhu dalika, umatnya diberikan anugerah tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ma'utiat umatuhu bahwa kal mu'ti lahu li'annaha imtidadu mulkil ummah la li'annaha umatin arabiyah. Jadi Allah berikan itu semuanya setelah wafatnya Nabi SAW. Ba'da wafatihi, ba'da mautihi, u'tiat umatuhu dalika, umatnya diberikan kekayaan itu. Lakin tetapi ma'utiat umatuhu, tapi tidaklah diberikan umat itu bahwa kalmu'tilahu, seakan-akan dia yang memberikan kepadanya. Di anha imtidadu mulkil ummah, karena ini melebar meluasnya kekuasaan dari umat Rasul. Lali anha umat Arabiyah, bukan sekedar orang Arab, umat yang Arab saja. Kama yaquluhul juhal, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Bal li'annaha umat Islamiyah, tetapi yang mendapatkan anugerah tersebut adalah umat Islam, bukan sekedar bangsa Arab saja. Karena semakin terus meluas. Baik. Jadi akhadat bimakan ahli Rasul, umat ini, umat Islam, mengambil bimakan terhadap apa yang nyata untuk Rasulullah SAW diberikan umatnya, dan apa yang Rasulullah SAW sabarkan itu terjadi. Nah, ucapan berikutnya, wa inni sa'atu rabbi li ummati an la yuhlika habisanati bi'amah, dan sungguh aku memohon kepada Allah Rabb Tuhan untuk umat agar Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan, peceklik. Naam, yang membinasakan bisaratin amal, peceklik, kekeringan yang membinasakan harga dari asal. Demikian pada cetakan yang asal bi amah, dan artinya wal makna bi muhlikatin amah. Aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan apa? Amah, yakni keringan yang panjang, kemarau yang panjang. Fi riwayah di Ba'di Nusakh bisanatin amah, yakni al-jadab wal-qahat, arti amah. Bisanatin amah artinya agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku ini dengan kemarau yang panjang yang membinasakan. Wa yahlik wa yudammir, dimana kalau terjadi kemarau panjang, apalagi sampai misalnya 7 musim atau 7 tahun, wah, bisa mati kelaparan. Bisa mati kelaparan, tidak ada hujan, tidak ada air. Bayangkan hidup ini butuh air, maka kita ini luar biasa nikmat air. Kita masih dikirim dari sebagian yang kita kenal di daerah-daerah Afrika, Kongo dan lain sebagainya. Luar biasa kesulitannya mereka terhadap air. Rumahnya masih dari daun-daunan. Sudah cuaca panas rumahnya, dari daun-daunan. Nah, air ada atau sulit kalau pun ada. Maka alhamdulillah. Nah, barang jamian dia ini tergugahnya dan dermawannya kaum muslimin yang ingat perjuangan para nabi, para sahabat, mereka bukan datang saja ke satu tempat, menyebar. Ya ini ke Afrika, ya ini kemana di sana. Nah kita diperlihatkan Masya Allah sudah digalikan sumur, kemudian berdatangan itu yang kecil-kecil sampai yang besar-besar membawa air masih di atas kepala, kayak zaman dulu nih kita dikocorkan air, subhanallah, dikompak begini atau disedot atau dikerek antri ini kecil-kecil hitam kan emang deh daerah Afrika. Nah kan ibu din rahimani warga Makkah jami'an demikian ya. Nah yang tahu sejarah mereka memperjuangkan agama ini sebagaimana para pendahulunya agar Islam menyebar meluas, semangat sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Allah SWT memberikan kepada umat ini berbagai macam karunia. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah tidak binasakan umat ini dengan penceklik yang berkepanjangan, yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan. Baik. Khamidin, sebagaimana dalam doa Nabi SAW, Allahumma ij'alha alaihim sinina kasinin Yusuf. Kita berdoakan kepada orang-orang yang menghancurkan Nabi, ya Allah jadikan untuk mereka ya musibah yang membinasakan mereka dengan peceklik yang berkepanjangan sebagaimana yang menimpa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian itu diantara faedah ya, pada pembahasan saat ini, dan insyaallah kita lanjutkan ada pertemuan yang akan datang pada tanggal 10 masih panjang.